Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu di acara Penyejuk Hati untuk sama-sama membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi melalui Radio Republik Indonesia yang kita sayang ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita akan memancing berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita mampu mempererat rasa kasih sayang di antara kita walaupun dari jauh, namun seorang Muslim harus tetap berusaha meningkatkan rasa kasih sayangnya terhadap saudara-saudaranya. Amin. Pada hari ini kita akan memasuki ayat pertama dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini berisi penjelasan tentang janji Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang yang tidak mau menerima tawaran kebenaran ajaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata amrullah, hukuman Allah itu pasti akan datang terhadap mereka. Fala tasta'jiluh, jangan coba minta untuk dipercepat. Para pendengar rahimakumullah, karena kita membahas surat An-Nahl di ayat pertama, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya seputar surat An-Nahl ini. An-Nahl itu maknanya adalah lebah. Karena di dalam surat An-Nahl ini nanti ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang lebah. Makanya dikatakan dengan surat An-Nahl. Kemudian ada hubungan yang sangat kuat antara surat Al-Hijr dengan surat An-Nahl. Ya, surat yang terdahulu yang kita bahas dengan surat hari ini. Adapun kaitannya adalah hubungannya yaitu kalau di dalam surat Al-Hijr Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang kekalahan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang kafir. Maka di dalam surat An-Nahl ini Allah kembali mempertegas janjinya itu bahwa orang-orang kafir itu pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar itu tidak akan lepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana kekufuran dan keimanan itu akan tetap menjadi satu fenomena di dalam kehidupan ini. Tetap ada yang namanya kufur, tetap ada yang namanya iman. Karena ada orang yang memanfaatkan kekufuran untuk kepentingan pribadi dan ada orang yang sadar yang kemudian beriman dan berusaha untuk mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan ini tanpa memikirkan bahwa ini adalah sangat baik untuk kepentingan pribadinya karena dia lebih memikirkan kepentingan orang banyak. Nah, di dalam ayat pertama dari surah An-Nahl ini Allah mengatakan ata amrullah fala tasta'jiluh, sudah datang, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada sikap-sikap dari orang kafir Quraisy, orang-orang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantang Rasulullah untuk agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Bahwa ketika mereka mendengar surah Al-Qamar ayat 54, mereka kemudian mengatakan, "Mari kita tunggu sejenak, apakah yang dikatakan Muhammad benar atau tidak?" Setelah mereka menunggu beberapa saat, namun hari kiamat tidak juga datang karena bercerita tentang hari kiamat, maka mereka kemudian mengatakan, "Kami telah menunggu, namun hari kiamat tidak juga datang." Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Anbiya ayat 1, "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka." Dan begitulah seterusnya sikap mereka, respon mereka di dalam merespon atau menerima segala ajaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah, bukan menerima dengan baik tapi malah menantang untuk dibuktikan. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan kepada pembela kebenaran, kepada orang-orang yang berusaha menegakkan kebaikan dan hak di dalam kehidupan ini, orang-orang yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bahwa pasti akan mendapatkan kemenangan. Ini adalah merupakan janji Allah yang harus kita pahami dengan baik, karena dengan seperti inilah maka kita tidak akan pernah mundur atau merasa bosan untuk tetap memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan selalu memberikan semangat. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Ardiansah, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz. Perdana, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki awal daripada surah An-Nahl, di mana kalau kita berbicara tentang lebah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam hadisnya, dalam sabdanya, pernah memisalkan, mencontohkan orang-orang yang beriman, kaum mukminin itu, dengan lebah. Kita melihat bahwa lebah ini adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang selalu dijadikan contoh dari kehidupan mereka. Kehidupan mereka yang begitu bersih, menghisap atau memakan yang bersih, dan ketika dia mengeluarkan bahkan maafnya kotorannya pun menjadi obat bagi orang lain. Itulah digambarkan daripada seorang mukmin. Dia tidak memakan, dia tidak memakai, dia tidak mengkonsumsi kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik bagi dirinya, seperti lebah tadi. Dan kalaupun ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, ia ucapkan, maka yang ia ucapkan dan ia sampaikan atau yang ia perbuat itu adalah suatu kebaikan juga. Dan begitu juga kalau kita melihat lebah, apabila dia tidak diganggu, maka dia akan memberikan madu. Tapi kalau dia dimusuhi, kalau dia disakiti, maka dia akan mengejar ke musuhnya, dia akan mengejar kemanapun musuhnya itu, dan dia tidak pernah cuak atau takut sedikit pun. Inilah gambaran daripada seorang mukmin. Ketika dia tidak diganggu, ketika akidahnya tidak diobrak-abrik, tidak diobok-obok, tidak dirusak oleh kelompok-kelompok yang lain, maka dia pasti akan memberikan madu kebaikan kepada orang lain, kepada masyarakat di sekitarnya. Tapi ketika Islam, agamanya, diganggu, dirusak, dicemoohkan, diejek dan dihina, maka kemanapun musuhnya itu akan dia kejar. Musuh tidak dicari, tapi ketemu musuh, seorang mukmin itu tidak pernah lari. Itulah semboyan daripada lebah yang dapat kita ambil. Dan kemudian lebah itu tidak pernah menyusahkan orang lain. Kalau dia bertengger di suatu pohon, maka pohon itu tidak akan patah karena dia bergelantungan di situ. Dan begitu juga kalau dia menempel di satu papan atau suatu tempat, maka papan itu tidak akan lapuk. Ini juga menjadi catatan penting bagi seorang mukmin. Kemanapun dia hidup, dia selalu memberikan kebaikan, selalu bermanfaat hidupnya, dan tidak membebani orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang tidak memahami filosofi daripada lebah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini. Betapa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu memakan yang haram, mengkonsumsi yang tidak baik, dan mengeluarkan yang tidak baik. Hidupnya selalu mengadu domba dan menebarkan fitnah, dan begitu juga suka merusak agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dimanapun ia berada, kerusakanlah yang pasti akan terjadi. Dimanapun ia berada, maka kerusakan dan permusuhanlah yang selalu ia ciptakan. Inilah kebalikan daripada sifat lebah yang sangat terpuji itu, sampai-sampai Allah mengabadikannya di dalam Al-Quran. Tentunya ini bukanlah suatu kebetulan, karena tidak ada kebetulan di dalam perbuatan Allah. Allah itu tidak pernah berbuat yang sifatnya kebetulan. Semuanya itu telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu terperinci, dengan begitu mendetail dari apa yang ia ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla syai'in qaddarnahu taqdira, dan segala sesuatu itu telah kami tetapkan secara rinci takdirnya, ketentuannya. Jadi penyebutan di sini tentang surah An-Nahl ini, sebagaimana yang tadi juga sudah diawali oleh Ustaz Perdana, sungguh sangat indah. Ditambah lagi dengan ayat di awalnya mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab, ketentuannya, kepada orang-orang yang mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala atau mensekutukannya dengan apapun atau dengan siapapun. Tapi Allah mengingatkan, jangan terburu-buru. Artinya itu akan terjadi dan kamu tidak perlu terburu-buru, tidak perlu menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, para pendengar yang berbahagia, kita melihat banyak orang yang menantang-nantang kekuasaan Allah. Mana buktinya? Mana buktinya? Padahal ketika hal itu terjadi sedetik saja atau bahkan kurang daripada itu, semuanya luluh lantak. Banyak hal yang terjadi di alam semesta ini, khususnya di abad ini dan di tahun beberapa tahun belakangan ini, kita menyaksikan betapa segala sesuatu itu dapat terjadi dalam hitungan kurang daripada sedetik. Kita lihat Pulau Honshu yang di Jepang hilang, begitu juga Fujishima dan bagian-bagian provinsi atau daerah yang lain yang berada di Jepang. Tidak ada orang yang memprediksikannya dan tidak ada yang mengetahuinya. Hanya dalam waktu yang sekejap semuanya hilang. Pergeseran bumi terjadi bahkan sampai 2 meter lebih. Ini adalah suatu hal yang sungguh sangat di luar dugaan manusia. Jadi jangan terburu-buru, semuanya pasti akan terjadi. Karena semuanya itu Allah telah tentukan dengan kudrah iradahnya yang begitu. Allah itu memiliki sifat al-hakim yang maha bijaksana. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berbuat tidak ada bersifat kebetulan dan tidak ada pula sifatnya yang sia-sia. Semuanya itu penuh hikmah dan manfaat. Oleh karena itu, jangan kita pernah memancing kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita mengatakan mana buktinya kalau Allah itu berkuasa. Allah itu berkuasa jauh sebelum kita ada, sampai nanti kita tiada, sampai kita ada lagi, Allah itu tetap berkuasa atas diri kita. Dan kita ini adalah makhluk yang paling dhaif dan paling hina kalau kita tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu tambahannya. Iya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimahkumullah, apa yang disampaikan Ustaz Adi tadi sangat mengetuk kesadaran kita untuk mengingatkan kita kembali dan menyadarkan kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha berkuasa, pencipta alam semesta, yang mengatur alam ini dan memenuhi segala kebutuhan manusia. Coba bayangkan bagaimana kalau ternyata kita akan berhadapan dengan bupati misalnya. Tentu kita akan sangat menghormatinya, ya. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan Kapolri misalnya. Tentu kita akan sangat merasa rendah diri dan merasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak benar karena bisa ditangkap. Bagaimana kalau kita menghadapi presiden, tentu sikap kita jauh lebih tunduk dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, seharusnya pemahaman seperti ini kita pahamkan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau presiden yang kita yakini memiliki kekuasaan, jabatan dan kekuatan, maka tentu pencipta presiden dan pencipta alam semesta jauh lebih layak untuk kita dekati, untuk kita takuti. Ya, jangan coba-coba kata Ustaz Adi tadi untuk menantang Allah Subhanahu wa taala, karena sudah cukup banyak bukti bagaimana akhirnya bencana alam itu mampu memporak-porandakan segala apa yang sudah dibangun oleh manusia dengan susah payah hanya dalam waktu sekejap saja. Bagaimana orang Jepang memahami dengan kehancuran negara mereka akibat tsunami, hampir-hampir rata-rata sudah putus asa karena segala yang mereka bangun berpuluh-puluh tahun hanya hancur dalam sekejap dan tinggal puing-puing serta onggokan sampah yang membuat mereka hampir-hampir tidak percaya. Tapi inilah sikap seorang muslim ketika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus akan mendekatkan dirinya kepada Sang Maha Pencipta dan berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, karena dia tahu betul bahwa ketika dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, ada janji Allah untuk menghancurkan orang-orang yang ingkar atau tidak taat kepadanya. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Datang perintah Allah, ketetapan Allah, maka jangan coba-coba untuk disegerakan datangnya. Ini saja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.